Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberikannya kehidupan, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana menjadi manusia yang bahagia di dunia berkat iman kepada Allah dan yakin kepada surga dan neraka. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai ayat 38 dari surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In huwa illa rajuluftarah alallahi kaziba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dia, dalam hal ini Nabi Hud, tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya. Pendengar yang dirahmati Allah, ini masih perkataan kaum kafir dari pemuka agama, pemuka masyarakat dari kaum 'Ad, tempat di mana Nabi Hud berdakwah. Nabi Hud adalah manusia biasa, tidak memiliki pangkat yang tinggi, tidak memiliki jabatan yang luas, bukanlah raja. Dia adalah manusia biasa. Tetapi dia yang biasa ini menjadi luar biasa. Karena apa? Karena Allah mengutusnya sebagai rasul. Fa'arsalna fihim rasulan minhum. Allah mengutus Nabi Hud yang biasa menjadi luar biasa, maka sewajarnya manusia, masyarakat, umat, kaum yang ada pada masa itu menerima apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui pesan Nabi Hud. Namun yang terjadi sebaliknya. In huwa illa rajuluftarah. Nabi Hud adalah laki-laki yang mengadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi di sini kaum 'Ad mengatakan Tuhan memang benar Allah, tetapi Hud ini bukanlah utusan Allah. Padahal Allah telah mengatakan dia adalah utusan dariku. Ada perdebatan di balik itu, sebenarnya bukan masalahnya dari Allah atau bukan dari Allah. Nabi Hud telah menunjukkan mukjizatnya. Nabi Hud telah menunjukkan bahwa dia utusan dari Allah. Tapi kesombongan, keangkuhan, itulah yang membuat kaum menolaknya. Sehingga mereka mengatakan, wa ma nahnu lahu bimu'minin. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Rijal, yang akan memberi gambaran bagaimana Rasul dahulunya ditolak, dan pada saat ini bagaimana juga para da'i, para mubalik, para ustad juga ditolak. Kalau misalnya ada konser musik di satu tempat dan ada pengajian di tempat yang berdekatan dari itu, maka kita menemukan masyarakat akan berbondong-bondong menghadiri musik dan akan meninggalkan ustad yang berbuih menyampaikan pesan-pesan Allah yang mengantar mereka ke surga. Beginilah fenomena. Tetapi walaupun demikian, tentu Ustaz Rijal memiliki solusi bagaimana agar da'i dicintai, dan bagaimana da'i pun, bagaimana masyarakat pun dapat mencintai da'i, sehingga tidak terjadi siklus yang pernah terjadi pada masa Nabi Hud terulang kembali pada masa kini dan akan datang. Oke, persilakan Ustaz. Oke, Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-37 ini, yang ke-38 ini, ketika kaum kufar, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan, sebelumnya di dalam ayat-ayat ini kita lihat bahwa mereka awalnya mengatakan urusan itu tidak ada, akhirat itu tidak ada. Kemudian, dan sekali lagi itu tidak ada, dan sangat jauh sekali. Hayhata hayhata lima tu'adun. Kemudian juga setelah itu mereka mengatakan mengatakan dan pola pikir mereka yang sangat jelas tentang kehidupan dunia ini. Maka di dalam ayat yang ke-38 ini mereka berpindah kepada penyerangan kepada seorang dai. Kalau sebelumnya yang dicerca itu adalah risalahnya, itu akhirat tidak ada, kebangkitan tidak ada, yaumul jaza tidak ada. Maka di dalam yang ayat 38 ini, ketika mereka sudah bosan mengatakan bahwa akhirat itu tidak ada, mereka berpindah kepada pengejekan dan cercaan kepada orang yang mengajak kepada risalah dakwah ini, yaitu adalah Nabi Hud di sini. In huwa illa rajulun iftara 'alallahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dan sunnatullahnya begitulah juga seorang dai. Dan begitulah seorang dai. Ketika mereka mengatakan yang benar itu adalah benar, yang hak itu adalah hak, mereka akan mendapatkan cemoohan, ejekan dari orang-orang yang tidak suka dengan ajaran-ajaran agama ini. Dan sunnatullahnya begitu juga dari zaman dahulu, semenjak dari kaum kufar Quraisy juga pada zaman Rasulullah misalnya, mereka mengatakan Rasulullah itu adalah kaziba, orang yang bohong, gitu kan, orang yang mengada-ngada atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang dai, sebagai juru dakwah, penjuru dakwah yang menyampaikan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat, kita juga akan mendapatkan hal ini. Solusinya adalah ketika kita lihat lagi surah surah Ghafir misalnya, di dalam surat Ghafir ayat 55 misalnya, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat cantik sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir fa inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambika wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fasbir fa inna wa'dallahi haq. Maka bersabarlah kalian wahai orang-orang yang mengajak kepada jalan dakwah. Fa inna wa'dallahi haq, maka kebenaran itu akan nyata. Kebenaran itu akan menang. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa kita harus bersabar? Inilah tabiat dari dakwah itu. Karena hal yang kita anggap baik, proyek-proyek kebaikan yang kita canangkan dan kita telurkan misalnya di tengah-tengah masyarakat, itu mungkin dianggap tidak baik. Makanya seorang dai harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas kesalahan dan dosa yang kamu lakukan. Seorang dai ini juga manusia, dia juga punya kesalahan, dan mungkin dalam melakukan dakwah, dalam melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat, mempunyai kekurangan-kekurangan. Wastaghfir li dzambik, maka beristighfarlah atas dosa yang kamu lakukan. Kalau tadi fasbir, bersabar, itu sifatnya adalah dengan para mad'u, dengan orang yang diajak. Tetapi wastaghfir li dzambik, minta ampun atas segala dosa yang kamu lakukan, itu adalah pada diri dai itu sendiri. Mungkin di dalam melakukan dakwah, dalam melakukan kerja-kerja kebaikan, proyek-proyek kebaikan, itu terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja misalnya. Kemudian di dalam ayat itu, dalam surat Ghafir ayat 55 itu, terakhir Allah katakan wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi dan petang. Jadi sebenarnya kesimpulan bagi para dai ini, sebenarnya dalam melakukan proyek kebaikan ini ada tiga. Yang pertama adalah sabar, yang kemudian yang kedua adalah istighfar, kemudian yang ketiga adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kebaikan ini, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini San. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, narasumber kita di hari yang berbahagia ini, bahwa dengan tiga hal ini, mudah-mudahan dai yang ada di Indonesia, yang ada di Sumatera Utara, terlebih khusus di Kota Medan ini, dapat lebih meningkatkan frekuensi dakwahnya, dapat lebih meningkatkan frekuensi tablighnya, dan dapat lebih menebalkan semangat menebar kebaikan. Karena apa? Karena dai sebenarnya menginginkan kebahagiaan bagi umat manusia. Dai adalah orang yang sudah begitu bahagia dengan ajaran yang dia dapat dari Allah melalui firman-firman-Nya yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran. Dai yang bahagia ini sebenarnya ingin agar masyarakat di sekitarnya juga merasakan bahagia, kota di mana dia tempat tinggal juga merasakan kebahagiaan, negara di mana daerah yang begitu dia cintai juga merasakan kebahagiaan. Tentu saja sebagai dai dan Nabi Hud pada hal ini tidak saja menginginkan kebahagiaan yang temporal di dunia, tapi mereka juga menginginkan kebahagiaan yang abadi, kekal di akhirat, di surga nanti. Maka oleh sebab itu, di samping tiga hal tadi, tetaplah berbuat baik, tetaplah menebar kebaikan, dan tetaplah menebar kebahagiaan. Positive thinking kita terhadap mad'u kita membuat kita dai bertambah kuat dan bertambah dewasa. Inspirasinya, jika orang mengajak keimanan dan kebaikan disebut dengan pembohong dan penipu, maka biarlah mereka dengan apa yang mereka sebutkan sebagai vitamin yang memperkuat iman dan menambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.